Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya diajukan pertanyaan kepada Al-Syikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uzaimin rahimahullah. Dzukira lirrijali al-hur al-ain. Al-hur al-ain fil jannati fama lin-nisa. Disebutkan bahwa bagi laki-laki ada bidadari di surga. Lalu apa untuk wanita? Jawabannya, يقول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة. Allah berfirman tentang kenikmatan Ahlul Jannah di dalam surah Fussilat ayat 31-32. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Untuk kalian di jannah itu apa yang diinginkan atau disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Dan untuk kalian di dalamnya apa yang kalian minta. Semua Allah sediakan. Yang kita minta yang menyenangkan jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Sebagai penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini konteksnya umum. Bahwa di jannah Allah sediakan apapun yang menyenangkan jiwa-jiwa kita. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Dan di dalamnya, di dalam jannah itu ada sesuatu yang menyenangkan jiwa-jiwa kalian dan sedap dipandang mata. Dan kalian kekal di dalamnya. Wa minal ma'lum anna az-zawaj min ablaghi ma tashtahihi an-nufus. Dan sebagaimana dimaklumi, disepakati bahwa az-zawaj, pernikahan atau istri, di antara hal terbesar yang menyenangkan jiwa. Paling tidak bahwa di jannah itu semua laki-laki mesti ta'addud, mesti poligami. Minimalnya dua setiap orang. Kalau para syuhada yang mati syahid 72. Naam. Ini kata Syekh minal ma'lum, sesuatu yang sudah dimaklumi, disepakati. Bahwa yang namanya istri, Ini sesuatu yang ablag atau min ablagi ma tashtahihi al-anfus. Sesuatu yang sangat besar disukai oleh jiwa. Maka sering sekali yang namanya laki-laki di majlis apa saja dan suasana apa saja itu banyak pembicaraan seputar ta'adud. Dikit-dikit ta'adud, dikit-dikit ta'adud. Padahal belum tentu dia berani di depan istrinya. Nah, nanti ke luar biasa omongannya ketika di luar rumah bersama teman-temannya. Padahal dia termasuk dari ikatan suami takut istri. Nah. Tapi alhamdulillah dia seorang muwahhid yang tunggal. Ya. Fa huwa hasilun fil jannati li ahli al jannati dhukuran kanu am inasan. Maka ini terwujud di jannah bagi ahlul jannah, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita, pasangan hidup. Fal mar'atu, maka wanita akan Allah subhanahu wa ta'ala nikahkan ia di jannah dengan zaujuha, dengan suaminya. Naam, ketika di dunia. Jadi ketika Allah takdirkan masing-masing masuk ke dalam jannah, maka akan Allah pertemukan kembali mereka di jannah, akan Allah nikahkan mereka kembali. Naam. Kalau seorang wanita menikah dua kali, suaminya meninggal, naam, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain, maka para ulama menyebutkan bahwa dia akan dinikahkan dengan suami terakhir. Dengan suami terakhir. Kalau antum sayang sama istri dan berharap dikumpulkan di jannah, berdoalah istri antum meninggal duluan daripada antum. Naam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ghafir, naam, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Wasahabat Ali barakallahu fikum berharap demikian. Ini bukan lelucon loh ya. Sahabat Ali berharap bahwa Fatimah meninggal lebih dulu daripada beliau, agar beliau menjadi suaminya. Naam, di jannah. Bi'idhnillahi ta'ala, dan beliau termasuk al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Naam. Wa idza lam tatazawwaj fid dunya, kalau misalnya di dunia dia tidak atau belum pernah menikah, fa inna Allah ta'ala yuzawwijuha ma tuqirru bihi ainuha fil jannah. Akan Allah nikahkan dengan apa yang menyedapkan pandangan matanya. Naam. Di sana juga mungkin ada laki-laki yang meninggal sebelum sempat menikah, akan Allah nikahkan mereka dengan wanita yang masuk jannah. Naam barakallahu fikum, yang juga belum menikah. Walhasil barakallahu fikum, di jannah itu semua di sana serba penuh dengan keridhaan, penerimaan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Bahkan istri-istri mereka dari istri ahlul jannah itu bagaikan satu hati. Bagaikan satu hati. Nah. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-59. Hal ma yuzkaru min anna aksara ahlin nar an-nisa sahih? Apakah apa yang disebutkan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita itu benar? Walimada, dan kenapa? Apa sebabnya yang menjadikan kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Al-jawabu hadza sahih. Ini benar. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna wa huwa yakhthubu fihinna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita ketika beliau berkhutbah menyampaikan nasihat kepada kaum wanita, ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kalian sebagai kebanyakan penduduk neraka. Dan telah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, apa yang sempat menjadi muskilah atau problem pada mereka, yang kemudian disampaikan, diajukan pertanyaan. Naam, qulna wa bima ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Apa yang menyebabkan kaum wanita itu sebagai penduduk neraka yang paling banyak? Qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan mengkufuri suami atau kebaikan suami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa sebab yang menjadikan mereka kebanyakan penduduk neraka adalah karena mereka banyak al-la'an, as-sab, mencela, melaknat, mencaci maki. Wa yakfurun al-ashir, dan mereka mengkufuri al-ashir. Al-ashir kata Syekh, alladhi huwa az-zauj, yaitu suami, mengkufuri suami, mengingkari kebaikan suami. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam riwayat, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an qalat, ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya engkau berbuat baik kepada wanita itu sepanjang masa, kemudian ia melihat pada dirimu satu perkara yang tidak ia sukai, tidak ia senangi, maka dia menyatakan, aku belum pernah melihat ada satu kebaikan pun pada dirimu. Padahal kebaikan sudah sepanjang masa, kalau mau dihitung sudah ribuan jumlahnya. Tapi disebabkan oleh satu hal yang tidak ia sukai, tertutupi semua kebaikan yang pernah ditorehkan sepanjang hidupnya bersama sang istri. Bizalika aksaru ahli nar, dengan itu mereka menjadi kebanyakan penduduk neraka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang dijelaskan Nabi dalam hadis ini dengan mengawali nasihat dan bimbingan beliau ketika menyatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, berarti menunjukkan untuk mengeluarkan dirinya dari ancaman menjadi kebanyakan penduduk neraka adalah dengan bersedekah. Maka kita menghimbau, membimbing, memotivasi istri-istri kita untuk banyak bersedekah. Nah, tentunya tidak boleh sembarang dan bergampang-gampangan seorang istri untuk bersedekah tanpa meminta izin kepada suami jika itu adalah harta suaminya. Tetapi ketika sang suami barakallahu fikum memberikan kepada dia hadiah, atau ini saya kasih uang bulanan, terserah mau diapain, yang penting makan saya cukup dalam setiap harinya, kalau ada lebih sedekah silahkan, masya Allah, sang suami juga mendapatkan sadaqah, mendapatkan pahalanya, istri juga keluar dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, kedua-duanya mendapatkan ajar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah dan menyampaikan nasihat itu, para wanita mereka langsung mensedekahkan perhiasan-perhiasan mereka, anting-antingnya, cincin, gelangnya dikeluarkan dan dilemparkan di sorbannya sahabat barakallahu fikum, siapa? Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang ini termasuk di antara waktu yang tepat untuk berbagi. Naam, adanya program donasi korban gempa dan tsunami Lombok dan Palu. Ini kesempatan yang berharga untuk kita memotivasi keluarga kita seberapapun itu. Jangan dipandang barakallahu fikum, kalau semua berpikir saya enggak enak kalau cuma 100.000, kalau kan butuh banyak. Nah, paling tidak mungkin minimal 1 juta, anda tidak punya 1 juta. Ya subhanallah, kalau semua berpikir demikian, maka tidak akan terkumpul. Padahal, na'am barakallahu fikum, sekiranya kita berinfak dengan sesuatu yang mencukupi satu na'am lonjor paralon untuk kebutuhan air yang mereka sekarang dalam kesusahan. Satu lonjor paralon itu berapa nilainya? 30 ribu mungkin kurang lebih? Betul. Subhanallah. Satu orang 30 ribu, mereka butuh 200 paralon misalnya. Cukup dari 200 orang yang berpikir seperti itu dengan sekedar 30 ribu rupiah. Padahal kita kalau makan, apalagi mungkin dengan harga di sini, kita pergi berdua, 30 ribu kadang nggak cukup untuk beli nasi bungkus. Jika ditambah dengan teh sama kopinya, apalagi tambah kerupuk. Naam, lebih mahal lagi. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini kesempatan berharga untuk kita berbagi dan yakin bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa yang meringankan kesulitan dunia saudaranya, Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kesulitan dunia dan akhiratnya, beban dunia dan akhiratnya akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Fa barakallahu fikum. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-60. Ma taujihu fadilatikum liman la yuhibbu dirasat al-aqidah khususan mas'alat al-qadar khawfan minaz-zalal. Apa arahan Anda, wahai syekh yang mulia, yang utama, bagi orang yang tidak suka belajar akidah, lebih khusus permasalahan al-qadar, takdir, karena dia takut tergelincir, tersesat. Al-jawab hadihil mas'alatu kagairiha minal masailil muhimmah allati la budda lil insan minha fi dinihi wa dunya. Permasalahan ini seperti masalah-masalah penting lainnya yang harus diperhatikan oleh manusia dalam agamanya dan dunianya, dan hendaknya dia memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mewujudkannya dan mengenalnya, mengetahuinya sehingga jelas baginya perkara. Karena tidak sepantasnya seseorang berada dalam keraguan dalam perkara-perkara penting. Nah, adapun masail atau perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang tidak melanggar urusan agama, tidak melanggar aturan agama, seandainya ia tunda masalah itu untuk dipelajari, ditunda dulu. Naam, dan dia khawatir perkara itu jika dia masuk di dalamnya akan menjadi sebab ketergelincirannya, maka ini tidak mengapa untuk dia tunda beberapa waktu selama ada perkara lain yang lebih mendesak, yang lebih penting daripada itu. Maka masailu al-qadar, permasalahan-permasalahan takdir, termasuk dari perkara penting yang wajib bagi seorang hamba untuk mewujudkannya secara sempurna hingga ia sampai kepada kondisi yakin. Naam, keyakinan. Wa hiya fil haqiqati laysa fiha iskal. Hakikatnya bahwa masalah al-qadar ini tidak ada muskilah, tidak ada problem padanya. Walillahil hamdu, dan segala puji bagi Allah. Dan yang memberatkan dalam mempelajari akidah atas sebagian manusia, karena mereka ma'al asaf asyadid, artinya sangat menyedihkan, yurajjihuna janiba kaifa ala janib lima. Mereka ini lebih mendominankan sisi kaifa, bagaimana, daripada sisi lima. Kenapa? Ini akan beliau sebutkan apa makna dari janib kaifa ala janib lima. Wal insanu mas'ulun an amalihi bi adatain min adawati al istifham lima wa kaifa. Manusia ditanya tentang amalannya dengan dua bentuk dari bentuk-bentuk istifham, pertanyaan, yaitu lima wa kaifa. Ini min adawati al-istifham dalam bahasa Arab. Lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana? Falima amiltu kada. Kenapa aku amalkan ini? Atau untuk apa aku amalkan ini? Kalau muncul pertanyaan ini, kenapa aku beramal ini? Hadzal ikhlas. Ini lebih kepada makna ikhlas. Naam. Kaifa amiltu kada, bagaimana aku mengamalkan ini? Hadzal mutaba'ah lir rasul, ini adalah bentuk mutaba'ah kepada Rasulullah. Lah aktsarun nasil an mashghuluna bitahqiq jawab kaifa. Kebanyakan manusia di saat ini mereka sibuk untuk mewujudkan jawaban kaifa, bagaimana. Kaifa itu tadi lebih mengarah kepada apa? Al-ikhlas atau mutaba'ah? Kaifa mengarah kepada ikhlas atau mutaba'ah? Kalau lima mengarah kepada mutaba'ah atau keikhlas? Nah, sepakat semua? Semua sepakat? Alhamdulillah. Nah, semua terbalik. Yang benar bahwa kaifa itu mengarah kepada al-mutaba'ah. Walima mengarah kepada al-ikhlas. Nah. Lah manusia mereka saat ini sibuk untuk mewujudkan jawaban kaifa. Ghafiluna an tahqiq jawab lima. Dan mereka lalai mewujudkan jawaban lima. Kenapa? Walidhalika tajiduhum fi janibil ikhlas la yataharrawna kathiran. Oleh karena itu engkau mendapati mereka dari sisi keikhlasan tidak begitu perhatian. Tetapi dari sisi mutaba'ah, yahrisuna ala adaqqil umur, mereka benar-benar semangat dengan semangat yang benar-benar detail. Naam, amalannya, naam barakallahu fikum, benar-benar diupayakan untuk sesuai dengan bimbingan, contoh dan tata cara, tapi keikhlasan kosong. Keikhlasan kosong. Maka fannasul an muhtammuna katsiran bihadzal janib. Mereka manusia saat ini perhatian dengan sisi ini. Ghafiluna an janibil aham. Mereka lalai dari sisi yang lebih penting. Wahuwa janibul aqidah. Yaitu sisi al-aqidah. Wajanibul ikhlas. Dan sisi keikhlasan. Wajanib at-tauhid. Sisi tauhid. Sehingga engkau dapati sebagian manusia dalam masalah dunia, dia bertanya tentang masalah yang ringan, luar biasa. Tetapi hatinya, naam, dipenuhi dengan dunia, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Naam, dalam urusan perdagangan jual belinya, urusan kendaraannya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Naam, bahkan terkadang sebagian manusia saat ini abidan lid dunia, dia sudah menjadi hamba dunia dalam keadaan dia tidak merasa, bahkan dia musyrik kepada Allah dalam urusan dunia dalam keadaan pula dia tidak merasa. Naam, karena ma'al asaf anna janibat tauhid, naam, sangat disayangkan bahwa sisi tauhid, sisi akidah, naam, dia tidak begitu perhatian. Jadi intinya barakallahu fikum, Syekh menginginkan bahwa hendaknya masalah akidah ini yang tadi katanya pertanyaannya, kami mengharap bimbingan Anda wahai Syekh bagi orang yang tidak suka belajar akidah. Tidak mau terlalu dalam mempelajari urusan akidah. Padahal akidah itu mengarah kepada sisi tauhid. Naam. Sisi keikhlasan. Sehingga tidak semata-mata hanya secara zahir. Amalan itu ditimbang. Wahada tayyib tentunya baik. Naam untuk benar-benar amalan itu sesuai dengan bimbingan, contoh dan sunnah. Tapi masailul akidah. Masailul tauhid yang akan mengarahkan kita kepada keikhlasan dalam beramal. Ini tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Dan ini terjadi bahkan menimpa sebagian thullabul ilm, kata Syekh. Sebagian penuntut ilmu. Berarti ini perkara yang berbahaya. Sebagaimana pula, hanya fokus kepada masalah akidah bidunil amal, tanpa amalan, naam, ini juga keliru. Ini juga keliru. Karena kita mendengarkan pada sebagian siaran, siaran radio, dan kita baca dalam koran-koran, naam, mereka fokus menyiarkan bahwa agama itu adalah akidah yang toleran. Dan yang semisal dengan itu, naam, ungkapan-ungkapan yang semakna dengan itu, namun hakikatnya yang demikian ini sangat dikhawatirkan, naam, sebagai pintu yang akan mengarahkan kita menghalalkan sebagian perkara haram dengan hujjah bahwa akidah kita sudah selamat. Naam, sehingga barakallahu fikum mesti harus diperhatikan kedua-duanya, naam, untuk menegakkan jawaban lima wa kaifa. Naam, di mana lima itu mengarah kepada sisi al-ikhlas ataukah mutaba'ah? Al-ikhlas. Dan kaifa, naam, mengarah kepada sisi al-mutaba'ah. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Wa khulasatul jawab, ringkasan jawaban, kata Syekh. Bahwa wajib bagi setiap orang mempelajari ilmu tauhid dan akidah agar dia berada di atas basirah tentang ilahnya, tentang yang ia sembah. Naam, di atas keilmuan. Naam. Mengilmui tentang Allah dalam asma-Nya, dalam sifat-Nya, dalam perbuatan-perbuatan-Nya, berada di atas basirah tentang hukum-hukum Allah secara kauni, secara syar'i, dan mengetahui, naam, di atas basirah tentang hikmah dan rahasia, rahasia syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dia tidak sesat pada dirinya, dan juga tidak menyesatkan orang lain. Ilmu tauhid sesungguhnya adalah asyraful ulum. Naam. Li syarafi ma'lumihi. Karena kemuliaan yang dipelajari di dalamnya. Naam. Jadi, kalau mau bertanya tentang apa sih ilmu yang paling afdal dan paling utama? Apakah ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini? Maka jawabannya bisa diambil. Tinggal kita lihat apa yang dipelajari di dalam ilmu tersebut. Sehingga kalau kita katakan bahwa ilmu tauhid, asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Karena yang dipelajari adalah mempelajari tentang Allah Zat yang maha mulia. Dipelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menamai ilmu tauhid itu dengan al-fiqhul akbar. Fiqih yang terbesar. Fiqih yang paling besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Dan yang paling pertama masuk dalam kategori hadis ini, yang Rasul katakan yufaqihu fiddin, akan Allah faqihkan dia, akan Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya, yang paling pertama masuk dan paling utamanya adalah ilmu tauhid wal aqidah. Oleh karena itu wajib, atau akan tetapi beliau ingatkan di sini, taiblah kita perhatian menaruh kesungguhan dan keseriusan dalam masalah mempelajari akidah dan tauhid. Akan tetapi yang wajib pula bagi seseorang adalah untuk memperhatikan bagaimana ia mengambil ilmu tersebut. Dari mana dan dari sumber mana ia menerimanya. Sehingga hendaknya dia mengambil ilmu tentang akidah dan tauhid, naam, yang selamat dari berbagai macam syubhat. Kita mempelajari tauhid. Ternyata yang penting di situ ada istilah tauhid. Ternyata tauhidnya adalah tauhid al-Mu'tazilah. Apa tauhid al-Mu'tazilah? Tauhid di kalangan Mu'tazilah adalah nafyu sifatillah. Meniadakan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Karena mereka terjatuh ke dalam at-tashbihu wa tamsil, penyerupaan dan penyamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Gak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah. Kenapa? Karena mereka selalu mengarahkan ketika membaca dalil, ayat, Quran, hadis yang menyebutkan sifat Allah, langsung mereka arahkan bahwa, oh berarti sama dengan manusia. Manusia juga punya sifat, makhluk juga punya sifat, berarti harus ditolak. Maka istilah tauhid di sisi Mu'tazilah adalah nafyu sifatillah. Nah. Atau istilah tauhid di kalangan sufiyah. Ini juga di kalangan mereka adalah ada yang diistilahkan dengan tauhidul khas dan tauhidul am. Ada tauhidnya orang awam, ada tauhidnya orang khusus. Apa itu tauhidnya orang khusus di kalangan sufiyah? Yaitu aqidatu wihdatil wujud. Aqidah wihdatul wujud, penyatuan wujud. Keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatu menjadi satu dengan hambanya. Sehingga muncul syair-syair dari kalangan kaum-kaum sufi, dari tokoh-tokoh mereka. Di antaranya ungkapan, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا عَبِدٌ فِي كَنِسَتِهِ. Tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Anjing dan babi Tuhan. Kenapa? Menyatu menjadi satu. Dan tidaklah Allah itu kecuali seorang hamba yang beribadah di gereja. Nah, sebagian yang lain menyatakan, Al-abdu rabbun war-rabbu abdun, hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Ala layta syi'ri manil mukallaf. Terus siapa yang diberikan beban syariat untuk beribadah? Karena sudah menyatu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini, maka harus menjadi perhatian dan ditekankan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Tayyib, kita sudah sepakat bahwa sangat penting belajar akidah, belajar tauhid. Tetapi dari mana dan kepada siapa kita mengambil ilmu tauhid dan akidah tersebut, sumbernya itu dari mana? Naam, maka hendaknya dia mempelajari tauhid yang selamat dari berbagai macam syubhat dan penyimpangan. Jadi barakallahu fikum, masdar yang ia jadikan sumber rujukan menerima, mempelajari tauhid adalah kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalamus sahabah, ucapan para sahabat, kemudian al-a'immatu ba'dahum minat tabi'in wa atsba'ihim, dan a'immah setelah sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang diistilahkan dengan mengikuti tariqatu as-salaf wa manhaju as-salaf. Naam, mengikuti manhaj as-salafus salih. Kemudian, para ulama terpercaya kejujuran dan amanah serta kesalihan mereka dari kalangan ulama rabbaniyin setelah generasi-generasi tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, hal lid-du'a'i ta'thirun fi taghyiri ma kutiba lil insani qabla khalqihi? Apakah doa punya pengaruh untuk merubah apa yang telah dituliskan bagi manusia sebelum ia diciptakan? Seseorang sudah ditetapkan takdirnya sebelum ia tercipta. Kemudian nanti dia berdoa. Apakah doa ini bisa merubah takdir yang telah tertulis tadi sebelumnya? Al-jawab, jawabannya, la syakka anna lid-du'a ta'thiran fi taghyiri ma kutiba. Tidak diragukan bahwa doa punya pengaruh untuk merubah apa yang telah ditulis. Lakin hadha at-taghyir qad kutiba aydan bisabab ad-du'a. Akan tetapi perubahan itu juga, ini juga sudah ditulis disebabkan oleh doa. Maka jangan engkau menyangka, kata Syekh, bahwa jika engkau berdoa kepada Allah, na'am, maka engkau berdoa dengan sesuatu yang belum tertulis. Sudah ditulis engkau berdoa. Dan Allah kabulkan doamu juga sudah Allah tulis dalam catatannya. Balid du'a'u maktubun wa ma yahsulu bihi maktubun. Bahkan doa itu sudah ditulis untuk bahwa nanti engkau akan berdoa di waktu ini. Dan hasilnya yang Allah berikan kepadamu dari jawaban doa itu juga sudah ditulis. Oleh karena itu, kita mendapati sebagian qari yang membaca kepada orang sakit, kemudian ia sembuh, meruqyah. Dan kisah as-sariyah yang dikirim oleh Nabi, beberapa orang, rombongan kecil, lalu mereka singgah di sebuah tempat, minta untuk dijamu. Naam, kepada satu kaum, tetapi mereka tidak mau menjamunya. Ternyata ditakdirkan bahwa pemimpin mereka disengat oleh ular berbisa. Maka mereka meminta untuk dibacakan kepada rombongan tersebut. Tetapi para sahabat mempersyaratkan adanya ujrah, adanya bayaran atas hal tersebut. Maka mereka memberi kepadanya potongan dari al-ghanam, naam, potong kambing. Maka pergilah salah satu dari sahabat dan membacakan padanya suratu al-fatihah. Naam, maka bangkitlah orang yang terkena sengatan tadi sebagaimana orang yang terlepas dari ikatan. Naam, seperti orang yang terlepas dari ikatan. Aika annahu ba'ir fakka iqaluhu, seperti seekor unta yang talinya lepas. Tadi di tali lepas, sudah bebas. Atau orang yang sudah, ibaratnya orang yang sudah, naam, dililit tali, naam, kemudian talinya dilepas. Atau seperti misalnya orang yang telinganya kesumbat, sumbatannya lepas. Naam, paham ya? Faqad assarat al-qira'ah fi shifa'i al-marid. Bacaan ini memberi pengaruh pada kesembuhan orang yang sakit. Falid doa ta'thir, doa ini punya pengaruh. Lakinnahu laisa taghyiran lil qadar, akan tetapi dia bukan merubah takdir. Bal huwa maktubun bisababihi, bahkan dia ditulis karena sebabnya. Na'am wa kullu syai'in indallahi biqadar, dan segala sesuatu di sisi Allah itu dengan takdir. Na'am. Wa kadzalika jami'ul asbab laha ta'tsir fi musabbabatiha bi'idznillah. Demikian pula semua sebab itu punya pengaruh. Na'am, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal asbab maktubah, maka sebab itu sudah tertulis. Wal musabbabat, dan hasilnya maktubah juga telah tertulis. Sama gambarannya ketika barakallahu fikum sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan tentang ketika terjadi wabah kolera di sebuah tempat. Naam. Orang yang berada di kampung yang terkena oleh kolera itu, naam, maka mereka dilarang untuk keluar dan mereka bersabar. Tapi orang yang di luar tidak boleh masuk ke dalam kampung yang terkena wabah kolera. Lantas kemudian ketika beliau tidak jadi masuk ke tempat itu dan memilih pergi, sebagian yang lain menyatakan, apakah engkau lari dari takdir Allah? Maka Umar menyatakan bahwa kita berpindah dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Paham ini? Jadi semua masing-masing dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Atau sebagian yang lain menerangkan di kalangan para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan doa yang bisa merubah takdir adalah merubah catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Akan tetapi takdirul am yang ada dalam al-lauhul mahfuz la tataghayyar wa la tatabaddal, tidak berubah dan tidak diganti. Nah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Halir rizqu wazzawaju maktubun fil lawhil mahfuz? Apakah rizki dan pernikahan atau pasangan ini sudah ditulis dalam lauhul mahfuz? Kalau ada bahasa pasangan ini langsung seger, lagi sudah mulai ngantuk gini ya siang. Al jawab, kullu syai'in mundhu khalaqallahu al-qalam ila yaumil qiyamah fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz. Segala sesuatu sejak Allah menciptakan al-qalam, pena, sampai hari kiamat, maka dia tertulis di al-lawhul mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang pertama ia ciptakan adalah al-qalam, pena. Sebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Namun di sini perlu Anda ingatkan dan Anda kasih catatan di sini sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di majelis ini pula, bahwa yang dimaksud dengan awwaliyah pada al-qalam sebagai makhluk yang pertama kali adalah awwaliyah nisbiyah. Nisbi artinya relatif. awaliyah nisbiyah dalam tinjauan bagaimana bin nisbati lima narahu min hadhil alam, jika dikaitkan dengan apa yang kita saksikan, yang bisa kita lihat di alam semesta ini, yang sanggup kita lihat dengan mata, maka al-qalam itu adalah makhluk pertama kali. Nah, tapi kalau berbicara tentang awaliyah mutlaqah, menjadi makhluk pertama secara mutlak dari keseluruhan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, maka makhluk yang menduduki posisi sebagai makhluk yang paling pertama diciptakan secara mutlak adalah apa? Arsy. Naam. Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang pertama ia ciptakan adalah al-qalam. Lalu ia menyatakan, uktub, tulislah. Qala rabbi wa mada aktub, ya Allah. Wahai Rabbku, apa yang aku tulis, kata al-qalam. Qala uktub ma huwa kainun, tulislah apa yang terjadi. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka terjadilah sejak saat itu, naam, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana pula telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa janin dalam perut ibu ketika sudah melewati 4 bulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus padanya malaikat yang meniupkan ruh, kemudian dituliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara. Maka ar-rizqu aydan maktubun. Rizki itu sudah ditulis. Nah, baik rizki harta, dapat pasangan itu juga rizki. Ya, bagian dari rizki. Nah, pasangan hidup. Warizqu aydan maktubun, ditulis. Tapi muqaddarun bi asbabin la yazidu wa la yanqus. Ditakdirkan dengan sebab, dia tidak bertambah, tidak berkurang. Apa di antara sebab untuk mendapatkan rizki? An ya'malal insanu li talabi ar-rizqi. Manusia bekerja untuk mencari rizki. Allah dengan hikmahnya selalu mengaitkan antara sebab dengan musabab. Nah, jangan kepengen dapat musababnya tapi sebabnya tidak dijalani. Pengen dapat rizki harta tapi naam barakallahu fikum mendiam di rumah menunggu tiba-tiba genteng rumahnya hancur kejatuhan emas 1 karung. Entah dari mana. Mengharap ada pesawat terbakar di atas, di sana bawa emas jatuh pas di gentengnya. Harapannya begitu. Atau dia mengharapkan kepengen punya anak yang banyak, tapi tidak mau menikah. Gimana caranya? Apa kamu pikir bahwa anak keluar dari punggung kita laki-laki? Nah, disebutkan ada sebagian di grup-grup WA, seorang kepala negara di daerah mana, dari kufar, pemimpin yang kafir, dia menyatakan bahwa orang-orang yang mereka melakukan pernikahan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki akan aku masukkan mereka ke dalam penjara. Dan aku berjanji pasti aku keluarkan mereka dari penjara jika mereka bisa melahirkan anak. Nah, luar biasa ya. Nah, sekiranya diterapkan di negeri ini, bagus. Nah, pasangan-pasangan gay itu di penjara dan diberikan jaminan tertulis nanti akan dikeluarkan, pasti keluar kalau bisa melahirkan anak. Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa min al asbab an ya'mal al insanu li talab al rizqi kama qala Allah ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Wa min al-asbab aydan silatul rahim, termasuk pula di antara sebab untuk mendapatkan, memperlancar, mempermudah rizki adalah silatul rahim. Berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Wa silatu al-qarabat, na'am, menyambung tali silatul rahim dengan kerabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang senang untuk diluaskan atau dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturrahim. Wa minal asbab, termasuk pula sebabnya adalah taqwallah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Kama qala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wala taqul inna rizqa maktubun. Jangan engkau katakan rizki itu telah tertulis. Wa muhaddadun, dan sudah ada batas-batasnya. Walan af'alal asbab, dan aku tidak akan melakukan sebab, aku tidak mau usaha. Allati tusilu ilaihi, yang engkau akan sampai kepadanya, bisa mendapatkannya. Fa inna hadha minal ajz, ini bentuk kelemahan. Sama juga dengan prinsip tawakal. Kita katakan bahwa agama menganjurkan untuk bertawakal, bersandar penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukanlah makna tawakal yang sebenarnya sebagai tawakal hakiki kalau seorang semata-mata menyandarkan hatinya kepada Allah tetapi tidak mau melakukan sebab dan berusaha. Naam. Diingatkan, kalau masuk misalnya di supermarket atau minimarket, sudah dikasih tulisan di situ. Ini daerah rawan pencurian sepeda motor, curanmor. Hendaknya kendaraan dikunci ganda, sepeda motor misalnya. Ini bagian dari usaha agar terhindar dari curanmor. Nah, tapi kalau kemudian kita datang ke situ barakallahu fikum dengan menyatakan inni mutawakkilun ala Allah, aku seorang yang tawakal kepada Allah, biarin saja kuncinya tak taruh di situ, STNK-nya di atas jok sama BPKB-nya sekalian. Selesai. Ya. Barakallahu fikum, itu bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang memakai baju besi sampai dua, menggunakan tameng. Beliau juga berlindung dari panas dan rasa dingin. Siapa yang ragu Rasulullah itu a'zamul mutawakkilina 'ala Allah, tapi beliau na'am berlindung menggunakan pelindung, baju besi, tameng. Oleh karena itu, ketika dahulu orang-orang Yaman, naam, mereka sampai semaput. Maka Umar bertanya, ada apa dengan mereka? Maka mereka didatangkan kepada Umar radhiyallahu ta'ala an. Fasa'alahum man antum, siapa kalian? Nahnu al-mutawakkiluna ala Allah. Kami ini orang yang tawakal kepada Allah. Mereka pergi haji atau umrah tanpa bawa bekal. Tidak bawa perbekalan. Siapa kalian? Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka Umar menyatakan, bal antumul mutawakilun, bahkan kalian orang yang pura-pura tawakal, bukan orang yang tawakal sebenarnya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang cerdas serta memiliki tekad yang kuat adalah orang yang berusaha untuk mencari rizki dan melakukan apa yang bermanfaat untuk dirinya dalam urusan dunia dan agamanya, karena disebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk sesuatu setelah matinya. Wal ajizu, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa, na'am, man atba'a nafsuhu hawaha, orang yang hawa na'am jiwanya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi berangan-angan na'am kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu angan-angan, mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, na'am, dan selalu berharap Allah ampuni, Allah ampuni, Allah ampuni, tapi nafsu syahwatnya diikuti terus. Meskipun disebutkan barakallahu fikum bahwa sebagian ulama melemahkan hadis ini barakallahu fikum. Wa kama anna rizqa maktubun, sebagaimana juga rizki tertulis, muqaddar bi asbabihi, dan ditakdirkan dengan sebabnya, fakadzalika zawaj maktubun muqaddar. Demikian pula pernikahan juga telah dituliskan, na'am, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Untuk mendapatkannya juga butuh kepada usaha, mencari informasi. Naam, jangan nunggu dilamar. Ya. Nah, berharap ada seorang akhwat yang datang melamar dia ke rumahnya. Nah. Sehingga barakallahu fikum, Syekh katakan, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Atau wallahu ta'ala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, Allah tidak ada apapun yang tersembunyi baginya, baik itu di bumi ataupun yang ada di langit. Tayib, kita tambah satu pertanyaan. Ma hukmu man yatasakhkhat idza nazalat bihi musibatun? Apa hukum orang yang murka ketika turun kepadanya musibah? Jawabannya, manusia di saat turun musibah ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, seorang itu murka dengan turunnya musibah. Dan kemurkaan itu gambarannya ada beberapa macam. Paling tidak di sini disebutkan 3. Jenis yang pertama, bentuk kemurkaan dan kemarahan adalah dengan hati. Seseorang murka kepada Rabbnya, marah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Kenapa harus aku? Nah, tapi dalam hati. Dan ini terkadang mengantarkan kepada kekufuran, hati-hati. Tergantung sejauh mana besar dan kecilnya bentuk kemarahan atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu Allah katakan, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin." فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. Dalam surah Al-Hajj ayat 11. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harfin. Harfin disebutkan tafsirannya oleh para ulama ala tarafin. Pada satu sisi. Pada satu sisi saja dia menyembah kepada Allah. Bagaimana bentuk satu sisi itu? Jika dia ditimpa kebaikan, merasa senang dan tenang. Dapat rezeki, rumah tangganya romantis, bahagia, anak-anaknya sehat, masyarakatnya damai, lingkungannya sejahtera, terus demikian. Wa in asabathu fitnatun, kalau dia ditimpa suatu ujian, kalau tadi dia taat, syukur dia taat, masya Allah. Tapi idza in asabathu fitnah, jika ditimpa suatu ujian, ternyata tidak sanggup bersabar. Inqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang menjadi kafir, marah, murka dengan ketentuan Allah. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia rugi dunia dan akhirat. An-nau'u tsani, jenis yang kedua dari bentuk kemarahan adalah dengan lisan. Kalau tadi dengan hati, yang kedua dengan lisan. Seperti doa dan panggilan dengan celaka. Dan yang semisal dengan itu, wahada haram. Ini hukumnya haram. Yang ketiga, dengan al-jawarih, anggota badan. Bentuk kemurkaan terhadap takdir atau musibah dengan anggota badan. Contohnya apa? Menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, menjambak-jambak rambut, dan yang semisalnya. Artinya segala bentuk tindakan yang menunjukkan tidak ridha dengan musibah yang Allah turunkan. Nah, ini semua haram dan menafikan kesabaran yang wajib. Al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua dari orang yang tertimpa musibah adalah sabar. Dan sebagaimana dikatakan seorang penyair, as-sabru mislusmihi murrun madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, rasanya pahit, tetapi hasil akhirnya lebih manis daripada madu. Nah, disebutkan bahwa ada jenis pohon atau tumbuhan atau buah dinamakan as-sibir. Nah, as-sabr mithlu as-sibir. Rasanya itu pahit, tapi dia sangat manjur, bermanfaat. Ya, sekarang mungkin banyak seperti obat-obatan. Anggaplah misalnya madu pahit. Kan ada madu yang pahit sekali dia. Pahit sekali, Masya Allah. Tapi bagus untuk pengobatan. Untuk apa diantaranya? Asam urat atau apa lagi? Gula darah, kolesterol, bagus. Nah, beberapa disebutkan. Terkait dengan asam urat. Yang dari asam uratnya 13. Setelah minum. Tapi ini bukan promosi, terus bilang anak jual loh ya. Ya, minum satu botol, Masya Allah sampai menjadi 5. Nah, masih dalam batas, sudah berada pada batas yang normal. Karena maksimal normal itu 7 ya. Nah. Maka as-sabr mithlusmihi, sama seperti namanya, rasanya pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Hasil akhirnya lebih manis daripada madu. Nah. Maka orang yang bersabar, bagaimana sih gambaran orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah dia memandang bahwa musibah itu sebenarnya berat. Tahu dia, musibah itu berat. Tidak ada orang yang senang rumahnya terbakar. Ya, tidak ada orang yang senang, gembira, tiba-tiba na'am barakallahu fikum ngundang orang untuk syukuran karena rumahnya diterpa tsunami. Tidak ada. Berat bagi dia mendapatkan musibah, akan tetapi musibah yang menimpa dia tidak kemudian mengantarkan dia untuk menunjukkan tindakan-tindakan ketidaksabarannya dia dengan 3 gambaran tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Naam. Imannya itu mencegah dia untuk menampakkan kemarahannya. Bukanlah bermakna bahwa musibah dengan tidak adanya musibah sama bagi dia. Lah, berat bagi dia. Tetapi dia berusaha bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasbir innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-46. Al-martabah as-salisah, tingkatan ketiga, ar-ridha. Tingkatan ridha. Sabar itu hukumnya wajib. Tapi kalau ridha, hukumnya mustahab, sunnah. Bagaimana bentuknya, kata Syekh, dengan seseorang ridha terhadap musibah. Gambaran orang yang ridha itu adalah bihaitsu yakunu wujuduha. Naam, wa adamuha sawa. Ada musibah menimpa atau tidak ada musibah menimpa, bagi hati dia sama. Sama-sama ringan. Iya. Bukan sama-sama berat, sama-sama ringan. Naam. Dan ini hukumnya mustahab. Walaysat biwajibah, bukan wajib, kata Syekh, alal qawli rajih, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Apa perbedaannya dengan jenis yang kedua, yaitu kesabaran? Syekh menyatakan, wal farqu bainaha wa bainal martabati allati qablaha zahirun. Perbedaan antara yang ketiga ini dengan tingkatan yang sebelumnya nampak jelas. Li'anna al-musibata wa 'adamaha sawa' fi ar-ridha 'inda hadha. Musibah dan tidak adanya musibah bagi orang yang ridha itu sama saja. Ammal lati qablaha, adapun yang sebelumnya, fal musibatu sa'batun alaihi, musibah itu berat bagi dia, lakin sabara alaihi, tapi dia bersabar. Al martabah ar-rabi'ah, tingkatan yang keempat, asy-syukur, yaitu syukur. Dan wa huwa a'la al-maratib, ini tingkatan yang tertinggi. Di mana seorang bersyukur kepada Allah atas apa yang menimpanya dari musibah, di mana ia mengetahui bahwa musibah ini menjadi sebab untuk menggugurkan dosa-dosanya atau menambah kebaikannya. Karena Rasulullah menyatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim," tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seorang muslim, "illa kaffarallahu biha anhu," kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya, "hatta syaukata yushakuha," hingga pun duri yang menusuknya. Ada ungkapan yang indah di kalangan para ulama. Suatu musibah yang menimpa dan menjadikan kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, musibah itu lebih baik dibandingkan kenikmatan yang menimpa kita. Kita dapat nikmat tapi malah menjauhkan kita dari Allah. Lalai dari Allah, lalai dari zikir kepada Allah, akhirnya jadi suka maksiat kepada Allah. Dapat harta digunakan untuk maksiat. Tapi musibah, dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa, banyak istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka keadaan musibah itu lebih baik. Naam. Oleh karena itu, para ulama menyatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Semua bentuk nikmat yang tidak mampu nikmat itu mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu adalah bala. Itu bencana sesungguhnya. Itu namanya apa? Istidraj. Nah, itu namanya istidraj. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak memberikan istidraj kepada kita yang seakan-akan secara zahir Allah mengaruniakan sekian banyak kenikmatan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya, ternyata kita berada di atas maasi, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah tabaraka wa taala. Naam, na'udzubillah. Naktafi bihadza. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.